Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-158 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa yahfazuna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, dan ahlu sunnah wal jamaah selain mereka mencintai, menolong, loyalitas kepada ahlul bait, maka mereka juga menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keluarga beliau. Haitsu qala yauma ghadir khum, karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan pada hari ghadir khum. Ya, khum di sini atau ghadir khum ini sebuah tempat yang terletak antara kota Madinah dengan kota Mekah. Ya, di mana di tempat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ucapan, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku mengingatkan kalian tentang Allah di dalam masalah keluargaku. Itu aku ingatkan kalian, yaitu takutlah kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian. Apa maksud ucapan beliau? Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Jagalah hak dari keluargaku. Cintai mereka. Beliau sangat sayang dengan keluarganya. Ya, sehingga kita sebagai seorang umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau, hendaklah kita juga menjaga hak dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sampai mengatakan udzakkirukumullah. Aku ingatkan kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah tentang keluarga. Jagalah mereka. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Sampai diulang dua kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diulangnya ini menunjukkan tentang pentingnya perkara yang beliau sampaikan. Ya, sampai beliau mengulang dua kali mengingatkan kita tentang keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang masalah pengertian ahlul bait yang tadi kita sebutkan, bahwa di antara ahlul bait adalah istri-istri Nabi SAW. Jadi istri seseorang itu adalah termasuk ahlul bait. Sebagaimana ketika Allah SWT menyebutkan ucapan malaikat kepada keluarga Nabi Ibrahim, "Ata'jabina min amrillah, rahmatullahi wa alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait." Ata'jabina min amrillah, kata malaikat. Apakah engkau merasa heran dengan urusan Allah? Ya, merasa heran ketika Allah SWT memberikan kehamilan kepada istri Nabi Ibrahim, padahal usianya yang sudah lanjut. Ini adalah perintah Allah SWT. Apakah engkau heran dengan perintah Allah? Ini adalah rahmat Allah dan berkahnya kepada kalian ahlal bait. Siapa yang dikatakan ahlul bait di sini? Ibrahim dan juga istrinya. Menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi ini termasuk keluarga Nabi. Kenapa di sini perlu kita katakan? Karena sebagian orang mengeluarkan istri-istri Nabi dari ahlul bait. Aisyah bukan termasuk ahlul bait, ya, Khadijah bukan termasuk ahlul bait. Ya. Kemudian dalil yang lain, ketika Allah SWT mengatakan innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sebenarnya Allah SWT ingin menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait di sini? Masuk di dalamnya adalah istri-istri Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ayat sebelumnya dan juga ayat setelahnya, itu berbicara tentang istri-istri Nabi SAW. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ. Ya, itu nun di sini adalah nun niswah, maksudnya adalah para istri Nabi. Kemudian Allah mengatakan إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ tadhhira. Berarti ya, masuk di dalam ahlul bait adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ahlu sunnah mencintai mereka dan menjaga hak mereka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.